Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas sahabat wa tabi'in, demikian dihikayatkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah, mereka berpendapat wujubul ihram liman dakhala Makkah, wajib berihram bagi siapa saja yang masuk ke Mekah atau masuk ke tanah haram Mekah. Hakada, wajib. Dan ini satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan wajib, wajib ihram bagi yang masuk Mekah kecuali orang-orang yang berada di dalam miqat. Orang-orang yang ada di dalam miqat, maka tidak perlu untuk ihram. Jika dia tinggalnya di luar miqat, maka wajib. Kalau masuk Mekah atau masuk haram, harus niat ihram. Tapi kalau tinggalnya di dalam miqat, dia bepergian kemana, pulang ke rumahnya yang ada dalam miqat, maka tidak harus ihram. Ini pendapat Al-Hanafiyah. Pendapat yang ketiga juga mengatakan wajib. Wajib ihram bagi yang masuk Mekah atau tanah haram, dikecualikan dzawul hajat al-mutakarrirah, dikecualikan orang-orang yang punya hajat yang berulang-ulang. Jadi dia keluar masuk Mekah gitu, karena hajatnya dia masuk Mekah, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Yang ini ketika masuk Mekah tidak wajib ihram. Ini pendapat Al-Hanabilah. Pendapat Al-Hanabilah. Pendapat yang keempat ialah adamul wujubi mutlaqan. Tidak wajib secara mutlak. Ketika dia masuk Mekah, tidak ada niatan haji, tidak ada niatan umrah, maka dia langsung masuk. Tidak ada kewajiban untuk ihram. Ya, tidak wajib secara mutlak. Entah dia punya hajat atau enggak punya hajat, entah dia rumahnya di dalam miqat atau di luar miqat. Ketika dia masuk Mekah, memang tidak ada niatan haji atau umrah, maka tidak ada kewajiban ihram. Sehingga yang wajib ihram itu bagi yang masuk Mekah dengan tujuan haji atau umrah. Ini yang masyhur dari mazhab Syafi'i rahimahullah. Ini pendapat Abdullah bin Umar, pendapatnya Az-Zuhri, pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, dan ini mazhab Zahiriyah. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala sependapat dengan pendapat ini. Nah, kita baca keterangan dari beliau dan hadis yang beliau bawakan itu menunjukkan, beliau menyatakan yang masuk Mekah, yang masuk tanah haram, tidak ada niatan haji atau umrah, maka silakan masuk dengan tanpa ihram. Dan ini yang rajih. Wa hadza war rajih. Dan ini yang diamalkan di zaman sekarang ini. Jadi yang dari tempat-tempat jauh, dari Madinah, dari mana, segala macam, yang masuk ke Mekah, tidak ada niatan haji ataupun umrah, mereka masuk saja. Tidak ada ihramnya sama sekali. Entah itu supir-supir bis yang antar jamaah, ya, atau yang bawa-bawa makanan, atau yang semata-mata datang. Ketika tidak ada niatan haji atau umrah, maka mereka masuk Mekah dengan tanpa ihram. Hadza huwa ar-rajih lidalil, dan amalnya muslimin sekarang ini. Dipaham ya? Maka ketika dibawakan bab di atas, babu dukhulil harami wa makkata bighairi ihram, bab masuk haram dan masuk Mekah dengan tanpa ihram, itu boleh bagi yang tidak ada niatan haji atau umrah. Jadi antum ke sana, antum dari Indonesia berangkat langsung masuk Mekah. Antum niatnya bukan haji, bukan umrah, nengok saudara atau yang lainnya, langsung masuk dengan tanpa ihram. Tapi bagi yang ke sana dengan tujuan haji atau ihram, harus menggunakan ihram di miqat. Hadza wallah. Kita baca kalamnya beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, ودخل ابن عمر. Dan Ibnu Umar masuk. Hakala. Disebutkan dalam Muwatta Imam Malik pengertian asar ini. Al-Imam Malik rahimahullah Muwatta'nya meriwayatkan dari Nafi'. Qala, katanya Nafi', أقبل عبد الله ابن عمر من مكة. أقبل عبد الله ابن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد. حتى إذا كان بقديد جاءه خبر عن الفتنة. جاءه خبر عن الفتنة. فرجع. Fadakhala Makkata bi ghairi ihram. Yang artinya kata Nafi, Abdullah bin Umar datang dari Mekah mau ke Madinah. Sampai di Qudaid, nama tempat, ya. Sampai di Qudaid datang kepada beliau khabar tentang fitnah di Madinah. Ada peristiwa di Madinah. Faraja'a, beliau balik ke Mekah. Wadakhala Makkata bi ghairi ihram. Dan beliau masuk Mekah dengan tanpa ihram. Maaf ya? Karena masuk Mekah kepingin pulang. Bukan niat haji atau umrah. Masuk Mekah dengan tanpa ihram. Ini tindakan Abdullah bin Umar. Wadah insyaAllah ya. Qala rahimahullah wa innama أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال. Dan hanyalah Rasul SAW memerintahkan ihlal, niat ihram di miqat itu, liman aradal hajja wal umrah. Perintah itu ditujukan bagi seseorang yang ingin haji atau umrah. Kalau niatnya haji atau umrah, maka dia harus ihram di miqat sebelum masuk Mekah. Nanti akan dibawakan hadisnya insyaAllah ta'ala. Kata mu'alif, وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ. Dan Rasul tidak menyebutkan ihlal ini, perintah ihlal, niat ihram di miqat untuk hattabin. Hattab, para pencari kayu bakar. Jadi orang-orang yang punya pekerjaan, yang keluar masuk terkait dengan ma'isyah. Rasul tidak menyebutkan ihlal itu untuk para hattabin. Waghairihim, atau selain mereka. Ihlal tidak disebutkan untuk mereka yang keluar masuk terkait dengan masalah ma'isyah. Titik. Ini dua argumentasi al-muallif. Satu, tindakan Abdullah bin Umar. Yang kedua, diambil dari sabda Rasul terkait dengan masalah ini. Beliau memerintahkan ihlal, niat ihram dari miqatnya masing-masing itu ditujukan bagi yang masuk Mekah karena ingin haji atau ingin umrah. Selain itu tidak ada. Berarti kalau masuk ke Mekah bukan untuk haji, bukan untuk umrah, diperbolehkan tanpa ihram. Wa hadhihi hujjatun qawiyyah. Sangat kuat argumentasinya, barakallahu fikum. Sekarang dibaca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Muslim. Syarhi Muslim. Man hadha Muslim? Imam Muslim? Ini Syekh al-Bukhari, ya akhi. Muslim yang Syekh al-Bukhari namanya Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Jadi Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim, punya guru juga namanya Imam Muslim. Sehingga dikatakan baina muslimain. Tilmidhu ismuhu Muslim wa syekhuhu ismuhu Muslim. Diapit di atas dua Muslim. Kalau murid siapa namanya? Muslim Ibnu al-Hajjaj yang punya kitab Sahih Muslim. Itu muridnya Imam Bukhari. Tapi kalau gurunya Bukhari, haddatsana Muslim, siapa dia namanya? Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Basri rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Wuhayb ibn Khalid al-Basri. Qala haddatsana ibn Tawus, namanya Abdullah bin Tawus, yang ini Yamani. An abihi, dari bapaknya, namanya Tawus. Tawus bin Kaisan. Tawus ibn Kaisan al-Yamani. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari ibn Abbas. Siapa nama beliau? Siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Abbas. Salah satu dari al-Abadilah, empat dari kalangan sahabat. Ada empat sahabat semuanya namanya Abdullah. Umurnya panjang, usianya panjang, termasuk ulama besar setelah itu yang ilmunya dibutuhkan sama umat. Ada empat. Siapa saja? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin siapa? Mas'ud. Sudah meninggal duluan beliau. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdullah bin Abdullah Amr, Abdullah bin As, Abdullah bin siapa? Siapa? Abdullah bin Zubair. Ahsantum. Namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah minas Sahabah. Di zaman Rasul mereka masih muda-muda. Masih muda-muda. Beliau wafat, sahabat yang senior wafat, mereka panjang usianya menjadi sahabat kibar di masanya. Dan masyhur ilmunya, banyak periwayatannya, dan mereka menyebarkan ilmu di kalangan umat. Semuanya namanya Abdullah, dikatakan Al-Abadilah Al-Arba'ah minas Sahabah. Yang sekarang jawab din 2, din 3. Ada lagi Al-Abadilah minala immah. Ada yang Al-Abadilah yang namanya Abdullah. Empat orang dari kalangan para ulama selain sahabat. Ada yang bisa jawab? Abdullah bin? Abdullah bin? Angkat tangan. Abdullah bin? Lagi? Nah, antum sing tuwek-tuwek ning buri, ning ngarepno ya. Arep lulus ning buri wae. Abdullah. Ini sini jawab sahabat rakyat dan FOB. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Masam al-Qa'nabi. Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Wahab. Ada menambahkan Abdullah bin Yazid al-Muqri. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Wahab al-Misri. Ada menambahkan Abdullah bin Yazid al-Muqri. Baik. Kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waqqata li ahli al-Madinati dhul-Hulaifah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam waqqata, menetapkan miqat. Namanya waqqata. Menetapkan miqat bagi ahli al-Madinah dhul-Hulaifah. Ini miqatnya ahli al-Madinah. Namanya dhul-Hulaifah. Atau Bir Ali atau Abir Ali. Wali ahli Najdin qadal manazil. Dan menetapkan miqatnya orang-orang Najd qadal manazil. Wa ahli Yaman yalamlam. Untuk orang Yaman yalamlam. Beliau mengatakan hunna lahunna. Miqat-miqat itu lahunna untuk orang-orang yang ada di negara tadi. Walikulli atin ata alaihinna, dan untuk siapa saja yang datang di atas miqat-miqat tadi, min ghairihinna, dari selain penduduknya. Beliau mengatakan mimman aradal hajja wal umrah, yaitu dari orang-orang yang ingin haji dan umrah. Atau syahid. Jadi disuruh berhenti di miqat itu bagi orang-orang yang kepengin haji atau kepengin umrah. Itu nas riwayatnya. Mafhumnya, pemahamannya, pemahaman terbaliknya adalah kalau dia masuk ke Mekah tidak untuk haji, tidak untuk umrah, maka tidak ada kewajiban ihlal di miqat atau ihram. Hadza wadhih. Qala faman kana duna dhalik. Siapa saja yang tidak melewati miqatnya kota tadi. Famin haitsu ansha'a, maka dari mulai dia ansha. Dari mulai dia keluar rumah. Jadi kalau selain miqatnya kota tadi atau enggak melewati miqatnya kota tadi, maka min haitsu ansha. Dari mana dia memulai ihramnya dari rumahnya masing-masing. Hatta ahlu Makkah min Makkah, hingga orang Makkah miqatnya dari Makkah sendiri. Titik. Pembahasan miqat telah kita bahas sebelumnya panjang. Tapi yang dimaukan sama muallif rahimahullah pada kata-kata mimman aradal hajja wal umrah. Miqat-miqat tadi ya, berhenti di miqat-miqat tadi. Untuk ihlal itu ditujukan bagi yang haji dan umrah. Paham dong? Itu argumentasinya. Kalau Anda masuk Mekah, kepingin haji atau kepingin umrah, harus dari miqat. Dari miqat harus ihlal. Meniatkan ihram dari miqat. Tapi kalau bukan untuk haji, bukan untuk umrah, maka tidak ada kewajiban ihram. Langsung masuk. Tanpa harus berhenti ke miqat, dengan tanpa harus ihlal haji atau umrah, bahasa lain tidak harus ihram. Hadza wadhih. Hadis yang kedua. Wa qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Tadi. Abdullah bin Yusuf Tunisi Dimashqi. Qala akhbarana Malikun. Ini Imam Malik. Siapa nama Imam Malik? Lengkapnya Malik bin Anas bin Malik. Ya. Apakah beliau putranya sahabat Anas bin Malik? apakah beliau putranya sahabat Anas bin Malik? Jawabannya, bukan. Nah, kok tahu bukan? Satu, beda generasi, jauh banget. Dua, Imam Malik asalnya dari Yaman. Anas bin Malik dari Madinah, sahabat Ansar. Jauh negara asalnya. Meskipun Imam Malik lahir di kota Madinah, dikarenakan kakek-kakeknya dahulu dari Yaman pindah ke kota Madinah. Sehingga beliau dikatakan Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Himyari al-Yamani. Beliau dari kabilah Himyar. Yaman aslinya, ikhwan. Tapi lama tinggal di kota Madinah, lahir di kota Madinah, dikatakan imamu daril hijrah. Beliau imamnya darul hijrah di Madinah. Ada Imam Malik. Kunyahnya Abu Abdillah. Imam mazhab 4. Kunyahnya Imam Malik kunyahnya. Imam Ahmad kunyahnya. Imam Syafi'i kunyahnya. Abu Hanifah kunyahnya. Abu Hanifah. Namanya siapa? Siapa namanya Abu Hanifah? Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Masya Allah. Dari 4 imam mazhab ini, silsilah guru dan murid. Siapa mereka itu? Yang pertama, Imam Malik. Siapa muridnya? Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i siapa muridnya lagi? Imam Ahmad. Itu silsilah. Barakallahu fikum. Tiga-tiganya termasuk ulama ahli hadis. Dan yang paling dikenal Ahmad wa Malik. Sama-sama kunyahnya Abu Abdillah. Abu Hanifah rahimahullah dikatakan sebagai ashabur ra'i. Barakallahu fikum. Qala akhbarana Malik ibn Shihab. Ibn Shihab namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar Az-Zuhri ma'ruf dengan sebutan Az-Zuhri atau Ibn Shihab. Dikatakan muttafaqun ala jalalatihi, disepakati kemuliaan beliau. Kawan dan lawan mengakui keutamanya beliau. Beliau Az-Zuhri dari Bani Zuhrah, Madinah. Dari kalangan para imam, beliau adalah imam Bani Zuhrah. Imam yang paling viral, yang paling alim dari kalangan Bani Zuhrah. Kalangan imam ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini menunjukkan Az-Zuhri tabi'i. Zuhri itu tabi'i. Kenapa meriwayatkan langsung dari Anas bin Malik? Pada antum begitu langsung? Apa ada rawi yang lain yang gugur dari cetakan? Tidak ada ya. Naam. Az-Zuhri tabi'i. Barakallahu fikum. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala 'am al-fath. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada 'am al-fath, pada tahun Fathu Makkah. Masuk ke mana nih? Masuk ke Makkah. Wa 'ala rasihi al-mighfar, di kepala beliau ada topi dari besi. Berarti masuk Makkah untuk haji atau umrah? Untuk? Yang lantai dua ini perlu diawasi kayak yang lantai dua ini. Banyak ngobrolnya yang dua ini. Umrah untuk? Untuk apa? Haji atau umrah? La haji wala umrah. Untuk perang. Ini lebih wadih lagi argumentasinya. Rasul masuk Mekah tidak menggunakan pakaian ihram. Kenapa? Bukan untuk haji, bukan untuk umrah, tapi untuk perang. Begitu loh. Paham belum? Maka masuk Mekah bagi yang bukan haji dan umrah bebas masuk dengan tanpa baju ihram. Qala walamma naza'ahu, ketika beliau melepaskan topi besi tadi, ja'a rajul, datang seorang. Faqal, dia mengatakan, inna ibn khatal, sesungguhnya ibn khatal, namanya Abdul ibn khatal, dulunya muslim, murtad dari Islam. Ketika murtad dari Islam, dia mencaci, maki, merendahkan Rasulullah SAW dan Islam. Dan murtad, menghinakan Rasul dan segala macamnya. Kata laki-laki itu, inna ibn khatal, muta'allikun bi asal Ka'bah. Ya Rasulullah, ibn khatal, sekarang lagi bergelantungan di sitarnya Ka'bah. Faqala uqtuluh, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh-membunuh nanti juga, ikhwan. Yang dibahas sekarang apa ini? Hadis ini dijadikan dalil oleh al-muallif rahimahullah untuk menyatakan bolehnya orang yang masuk Mekah tanpa ihram. Ketika masuk Mekah itu bukan untuk haji dan umrah. Rasul masuk Mekah bukan untuk haji, bukan untuk umrah. Beliau tidak menggunakan baju ihram. Baju apa ini? Baju perang. Dikarenakan datangnya pada waktu Fathu Mekah untuk berperang. Hadza wadih. Terkait babnya kita jelas insyaAllah ta'ala ikhwan. Sehingga yang rajih pendapat yang disebutkan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini kata para ulama, fiqihnya Imam Bukhari. Beliau tajam dalam perkara fiqih, ikhwan. Baik, kita bahas pembahasan yang lain. Mekah. Mekah itu dikuasai kaum muslimin dengan perang ataukah dengan suluh. Tahu suluh? Perjanjian damai. Dengan perang ataukah dengan perdamaian? Man yujib, yang bisa jawab, angkat tangan. Had. Jangan malu-malu. Beliau menguasai Mekah itu, Fathu Mekah itu, unwatan aw sulha. Itu bahasa sejarahnya, bahasa tarikhnya. Dengan perang ataukah dengan perdamaian? Angkat tangan. Masa malu-malu? Hah? Dengan apa? Dengan perjanjian damai. Masya Allah alaik. Dengan apa? Hah? Dengan wallahu a'lam. Ya gak mungkin dengan wallahu a'lam. Oh, jawabannya wallahu a'lam gitu. Maksud wallahu a'lam langsung takluk makanya gitu kan enggak bisa. Ada yang tahu? Had. Takallam. Ya Allah. Dengan perang. Kok beda sama yang ini? Ini sak perguruan padahal ini. Kok beda ini? Sak konco, sak bola bisa beda ilmunya ini. Ini damai itu perang. Perang apa damai? Dengan perang. Si. Antum mengatakan dengan damai dalilnya apa? Hah? Apa yang dalil ya akhi? Nah, antum mengatakan dengan perang dalilnya apa? Sebelumnya sudah damai, kapan damainya? Kok tahu-tahu perang? Dalil itu ayat dari hadis. Itu namanya taklil, alasan. Dalil. Apa dalilnya? Hah? Kak kerungu tu, keras suaranya. Jis tua lagi. Kuping tua, mata tua, usia tua sudah. Apa katanya? Pada hari itu ada satu saat dihalalkan untuk perang. Masya Allah. Ini. Hadis yang kita baca itu. Rasul masuk Mekah pada Abul Fatah, di kepalanya ada topi besi. Itu topi santai atau topi perang? Hah? Perang. Di sini. Yang betul, Fathu Mekah itu dikuasai oleh kaum muslimin, awalnya perang, akhirnya perdamaian. Paham ya? Jadi bukan utuh perang, bukan perdamaian secara utuh juga. Awalnya perang. Ini dalilnya. Sampai sempat dibunuh Ibnu Khattal. Dibunuh. Dibunuhnya, yang pernah kita bahas kemarin, pada waktu khusus yang memang dihalalkan untuk Rasul SAW perang ketika itu. Hanya satu saat di waktu siang. Begitu selesai, haram Mekah sampai yaumul qiyamah. Perang. Setelah itu, perdamaian. Ya, tidak terjadi pertumpahan darah di kota Mekah. Yang dibunuh hanya orang tertentu saja, Abdul bin Khattal, dan beberapa lagi yang lain. Selebihnya langsung mengadakan perdamaian barakallahu fikum. Sehingga unwatan fi awalil amr thumma yiftahu sulha barakallahu fikum. Untuk melihat penjelasan panjang Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad terkait dengan Fathu Mekah. Untuk kalau ingin belajar sejarah, buku Ibnu Qayyim Zadul Ma'ad. Kalau enggak salah jilid yang ketiga yang paling tebal itu pembahasan nama Sirah Nabawiyah dan peperangan-peperangan di zaman Rasulullah SAW. Ini pengkajian sirah lengkap dengan fikihnya. Riwayat hadis dan segala macam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Gitu ya. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini Ibnu Khattal itu sedang bergelantungan di sekitarnya Ka'bah. Disuruh bunuh. Itu pengecualian. Yang pertama, hukum asal seseorang yang berkelantungan di Ka'bah tidak boleh dibunuh. Pertanda, dia minta perlindungan. Khusus untuk rajul hadza, al-murtad hadza, dibunuh. Uqtuluh. Rasulullah mengatakan, bunuh dia. Bunuh dia. Ini namanya pengecualian dikarenakan dia murtad dari Islam, membenci Islam, mencela Rasulullah SAW, dan ketika itu di waktu yang dihalalkan secara khusus untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Intaha. Selesai ikhwan bab ini. Barakallahu fikum. Silakan dihafalkan dua-duanya ya. Harus menghafal pekan depan, harus menghafal dengan sanadnya. Saya anjurkan untuk menghafal hadis yang kedua. Ya, uqtuluh. Uqtuluh. Itu lafadznya kan, uqtuluh gitu ya. Bunuh dia. Jadi kalau terkait dengan pembahasan mengumpulkan hadisnya Rasul, ini masuk ini. Hadis apa? Hadis uqtuluh. Qala sallallahu uqtuluh. Bunuh dia. Dia harus jelaskan. Kenapa kok ada kata-kata ini? Siapa yang dibunuh? Kan? Itu sudah jadi muhadharah sendiri. Ya. Judul muhadharahnya. Bunuh dia. Gitu. Karena latihan muhadharah kan ada latihan muhadharah ya. Gitu. Cari yang bagus temanya bikin. Gitu. Apa ini? Nah, ini maksudnya. Tema muhadhara saya kali adalah uqtuluh, bunuh dia. Gitu. Kamu jelaskan. Ini satu Rasulullah SAW, dan baru dibahas. Asik ya, kan ya. Cukup barakallahu fikum terkait dengan darusnya.